اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وقال المسلمين رحمه الله تعالى أنه ونفعنا به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الحمد لله بن أبي الحداد memperingatkan kembali kepada kita mengenai hati. Hidul, ulub, menjaga hati. Karena mana disebutkan oleh beliau bahwa hati itu adalah anggota tubuh yang paling utama. Kalau di waktu yang lalu kita membicarakan tentang menjaga hati dan anggota tubuh, ini kita akan membahas masalah hati dan penyakit-penyakitnya yang biasa tinggal di dalam hati. Hati merupakan pemimpin dan raja dari semua anggota tubuh. Hati adalah sumber dari semua akidah, akhlak, niat yang tercela maupun yang terpuji. Tiada kebahagiaan di dunia dan akhirat, melainkan bagi siapa yang menyucikan dan membersihkan hatinya dari sifat-sifat buruk dan sifat-sifat rendah, serta menghiasinya dengan sifat-sifat baik dan utama. Hati ini adalah satu-satunya anggota tubuh manusia yang tidak bisa dipilih, tidak bisa dilihat oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para malaikat tidak bisa mengetahui isi hati manusia. Ada malaikat pernahlah mendengar bahwa apabila seorang muslim berniat baik, maka akan dicatat oleh malaikat satu kali, satu pahala baginya. Belum lagi dia melakukan niatnya itu, baru berniat di hatinya, sudah dituliskan malaikat satu pahala kebaikan. Dan ketika dia kerjakan kebaikan yang diniatkannya tadi, maka malaikat akan menambahkan pahalanya 10 lagi. Pernah dengar ini? Akan tetapi malaikat tidak mencatat niat buruk seseorang, kecuali ketika dia melakukannya. Berniat buruk dalam hati itu tidak dicatat dosa oleh malaikat. Namun ketika melakukan keburukan baru dicatat dosanya. Satu. Ini adalah merupakan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa malaikat tidak bisa mengetahui niat apa yang ada di dalam hati kita? Tidak bisa malaikat mengetahui. Kata Allah, hati itu urusanku. Aku yang membolak-balikannya, bukan urusan kalian. Maka ketika kita berniat baik, maka akan timbul aroma yang sangat wangi, sehingga malaikat bisa mencium harumnya. Kalau malaikat tahu, oh ini orang sedang berniat baik, maka dicatat oleh malaikat satu kebaikan. Sebaliknya jika di hati kita tertanam keburukan niat yang buruk, Allah menutupi kebusukannya dari penciuman malaikat. Coba, betapa kasih sayang Allah kepada kita. Begitu kebaikan, Allah keluarkan bau harum. Begitu niat buruk, Allah tutupi. Allah tutupi. Nah, ini tanda-tanda kasih sayang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wan nafsi wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya dalam penciptaan, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepatikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa, dan sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotorinya. Kemudian sesungguhnya akhlak tercela dan sifat-sifat jahat itu banyak terdapat di dalam hati. Begitu pula akhlak terpuji dan sifat-sifat baik yang harus dimiliki oleh orang mukmin banyak terdapat di dalam hati. Jadi hati inilah tempat gudangnya. Apabila hati kita sudah terlampau kotor, maka cahaya-cahaya kebaikan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa muncul dalam perbuatan kita. Kalau hati kita ini kotor, banyak penyakitnya, maka kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di dalam hati kita berupa hidayah, taufik dan lain sebagainya, ini tidak akan berdampak pada kelakuan kita sehari-hari. Kenapa? Karena tertutup oleh gelapnya penyakit hati tadi, sehingga cahayanya tidak bisa terbuka, tidak bisa nampak lagi. Ini harus dibersihkan supaya begitu datang hidayah daripada Allah, kita merasa tahu kalau hidayah itu datang, bisa berkomunikasi dengan Allah melalui hati dengan cara membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Al-Imam Mujaddidul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali telah membahasnya secara lengkap dalam separuh kedua dari kitab Al-Adhiya. Ketika menyebut hal-hal yang membinasakan dan yang menyelamatkan, pembicaraan Imam Al-Ghazali tentang masalah ini adalah sumber rujukan karena menunjukkan kesempurnaannya dalam ilmu, ibadah, zuhud, dan ma'rifat, dan karena beliau mengumpulkannya dari perkataan Salafus Shalih yang sebelum beliau di samping para pemuka ahli tarekat. Jadi Imam Al-Ghazali sudah banyak membahas masalah hati. Karena masalah hati ini bukan lagi masalah fikih, tapi masalah hati ini adalah merupakan sudah masalah tasawuf. Ulama muslimin yang datang sesudahnya telah mengikuti jejaknya dan mengambil dari cahayanya, dan mereka itu berasal dari berbagai penjuru dan berbagai negeri. Hal itu bisa diketahui secara pasti oleh orang yang ahli dalam ilmu-ilmu ini dan menyelami rahasia-rahasia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau telah mengetahui hal tersebut, maka ketahuilah pula bahwa sifat-sifat tercela di dalam hati merupakan penyakit yang bisa menyebabkan kebinasaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, orang mukmin harus mengobati hatinya dan berusaha untuk menghasilkan kesehatan dan keselamatan baginya. Karena tiada yang selamat kecuali siapa yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Jadi banyak hal yang mengotori hati kita. Setelah mengetahui sifat-sifat hati yang tercela dan terpuji banyak dan pembahasannya akan memakan waktu yang lama, maka kami setelah membalas adat hanya ingin meringkasnya, dan cukuplah bagi kami penjelasannya secara rinci di dalam kitab Ahya Ulumuddin oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Akan tetapi kami juga ingin membahas sebagian dari hal-hal yang membinasakan supaya kita bersihkan hati darinya, dan sebagian dari hal-hal yang menyelamatkan supaya kita hiasi hati dengannya. Kami batasi pembahasan ini pada hal-hal yang umum dan paling banyak terjadi serta sangat dibutuhkan. Jadi di sini diringkaskan lagi oleh beliau. Yang pertama ialah manusia wajib membersihkan hatinya daripada keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iman di dalam mujur-mujur di dalam hati. Jangan sampai ada keraguan. Serta keimanan kepada Rasul-Nya, serta keimanan terhadap negeri akhirat. Karena hal itu merupakan penyakit hati yang paling besar dan yang paling membinasakan di akhirat dan yang sangat besar bahayanya, terutama di saat kematian, dan bisa menyebabkan su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Keraguan ini kadang-kadang menimpa sebagian orang-orang, oleh karena itu siapa yang merasakan sebagian dari keraguan itu tidak boleh menyembunyikannya di dalam hati sehingga berjumpa Allah dalam keadaan ragu. Jadi kalau kita ada ragu di hati mengenai kebesaran Allah, mengenai eksistensi Allah dalam kehidupan kita, maka jangan dipendam di dalam hati, karena keraguan-keraguan ini bisa berkembang. Tanyakan kepada yang lebih tahu, tanyakan kepada ahlinya agar iman kita kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Sehingga kita tidak kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang ragu. Akan tetapi wajib kita berusaha keras untuk menghilangkan keraguan itu dan menyingkirkan dari hati kita sekuat tenaga yang kita miliki. Tindakan paling berguna untuk menghilangkannya ialah bertanya kepada para ulama yang mengerti tentang Allah dan agamanya, yang memiliki keyakinan yang kuat, dan memiliki ketakwaan serta sifat zuhud terhadap dunia. Jika tidak menemukan satu orang pun dari mereka, hendaklah ia melihat dalam kitab-kitab yang mereka susun mengenai ilmu tauhid dan keyakinan. Saya tidak maksudkan menayukullah dengan itu bisikan hati dan was-was dalam perkara-perkara yang sudah jelas kebatilannya dan terus berusaha diperangi oleh hati sementara jiwanya membenci dan tidak menyukainya. Artinya, kadada guna kita melakukan segala kebaikan. Kadada guna kita memerangi hawa nafsu. Kadada guna kita melakukan kebaikan di dunia ini apabila di hati kita ada keraguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua yang kita lakukan akan sia-sia dan dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Itu adalah godaan syaitan dan cukuplah manusia membencinya, keraguan-keraguan tadi dan berpaling darinya serta mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk penyakit hati yang terbesar dan sifatnya yang membinasakan juga adalah al-kibir atau sombong. Kesombongan itu adalah sifat setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai iblis ini. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia menolak dan menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi ini menyombongkan diri ini sifat yang dilakukan oleh iblis hingga iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan main, kita harus takut dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena jangan merasa kita sudah aman karena kita memiliki keimanan yang kuat, memiliki ibadah yang banyak. Lalu kita merasa, wah aku sudah aman, akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena aku tidak berbuat maksiat, belum tentu. Senantiasa kita harus mawas diri, berhati-hati dalam setiap langkah kehidupan kita. Sayyidina Jibril alaihissalatu wassalam ketika mendengarkan cerita tentang akhir daripada kehidupan manusia, akhir daripada hayat manusia, bahkan akhir daripada dunia mengenai kiamat dan akhir zaman, Jibril menangis, takut mendengar tentang neraka, tentang azab neraka. Jibril menangis. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, mengapa engkau menangis? Aku takut ya Rasulullah. Apa yang kau takutkan? Azab neraka yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa engkau takut? Bukankah engkau seorang malaikat yang tidak akan pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benar ya Rasulullah. Aku adalah malaikat. Tapi bukankah iblis juga dulunya seorang malaikat yang mulia? Tapi takdir Allah yang aku takuti. Takdir Allah, Allah mentakdirkan iblis untuk menjadi contoh. Untuk menjadi contoh. Bukan main, iblis ini namanya Azazil. Dia membawai 40 ribu malaikat. Dia adalah guru dari segala malaikat. Yang meruntuhkan kemuliaannya, yang meruntuhkan kehormatannya adalah sifat sombong. Ini yang harus kita jaga, dibersihkan daripada hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kebanggaan diri adalah sifat orang yang sombong, dan orang yang sombong cenderung untuk ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sombong susah dapat hidayah. Harus kita jaga ujur-ujur. Apabila masih ada rasa aku di dalam hati, berarti kita masih jauh dari kebaikan. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka timbul di hati kita aku, rasa bangga, terhadap diri kita sendiri, ini hati-hati, ini bibit daripada kesombongan. Namun kita merasa di kampung ini, kalau pada aku, karena kayak ini, bang, ini awal daripada kesombongan. Kalau pada aku yang mengeluarkan, kalau pada aku yang memulai, nah ini hati-hati. Kalau ada sifat-sifat macam ini tertimbul di dalam hati kita, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki daripada hati kita. Supaya jangan sampai tumbuh sifat-sifat sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menutup hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang dalam hidupnya. Orang yang sombong dijauhkan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan menjauhkan orang yang menyombongkan dirinya dari muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Jadi disesatkan oleh Allah hatinya orang yang sombong ini. Disesatkan hatinya, dijauhkan daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena dapat hidayah. Karena kau masuk hidayah dari Allah. Karena tertutup oleh kesombongan yang ada di hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kesombongan itu selendangku dan keagungan itu sarungku. Maka siapa yang merebut itu di antara keduanya, aku akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang pantas sombong itu hanya Allah. Yang pantas sombong itu hanya Allah, karena memang tidak ada bandingnya lagi. Tidak ada lawannya lagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyombongkan dirinya di hadapan hamba-Nya, wajar. Wajar hanya Allah, dan Allah menyebutkan itu bahwa kesombongan itu adalah selendang yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dan keagungan itu adalah sarung daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merebut itu di antara atau satu di antara keduanya, aku akan memasukkannya ke dalam neraka, kata Allah di dalam hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang sombong akan dihimpun, dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut dalam bentuk seorang lelaki. Mereka diliputi kehinaan dari setiap tempat. Dan sabda beliau lagi, orang siapa membanggakan dirinya dan berjalan dengan sombong, ia pun berjumpa dengan Allah, sedangkan Allah marah kepadanya. Marah ya Allah, azab. Kalau marahnya di akhirat, azab neraka. Kalau marahnya Allah di dunia, bala, musibah Allah turunkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, di saat orang lelaki dari umat yang sebelum kamu berjalan sambil menyeret sarung yang sombong, tiba-tiba Allah memendamkannya ke dalam bumi dan ia pun masuk ke situ hingga hari kiamat. Karena hidup pada mati, dimasukkan Allah taala ke dalam bumi karena berjalan di atas bumi dengan kesombongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun hanya sebesar zarah. Walaupun hanya sebesar wijen atau lebih kecil dari itu, ada kesombongan di hati kita tidak akan masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian seorang lagi bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya manusia itu suka bajunya bagus dan sendalnya bagus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah itu bagus dan Allah menyukai yang bagus-bagus. Kesombongan itu menolak kebenaran dan menghina orang lain serta mengincitnya. Jadi baju bagus, pakaian bagus itu bukan termasuk sombong. Bukan mesti, bukan mutlak itu adalah tanda kesombongan. Tapi tanda kesombongan itu merasa dirinya yang paling benar. Itu sombong. Walaupun disadarinya dirinya salah, tapi tidak mau menerima kebenaran. Sombong namanya sudah. Sekecil apapun perkaranya. Kecil apapun perkaranya. Tidak mau menerima kebenaran dan menghina orang lain. Ini tanda-tanda kesombongan. Maka siapa yang membanggakan dirinya dan suka menghina serta meremehkan orang lain, dialah orang yang sombong dan dibenci. Kesombongannya itu letaknya di dalam hati. Akan tetapi kesombongan mempunyai tanda-tanda pada lahirnya yang menunjukkan sifat sombong. Di antaranya adalah suka mengungguli orang lain dan menunjukkan dirinya lebih tinggi daripada orang lain, ingin memimpin di setiap manapun dia berada, berjalan dengan gaya yang sombong, tidak rela perkataannya ditanggah walaupun salah, dan tidak mau menerima daripada kritik orang lain. Suka meremehkan orang-orang muslim yang lemah dan miskin. Di antaranya ialah menunjukkan dan memuji diri sendiri, membanggakan bapak-bapaknya yang ahli agama dan memiliki keutamaan, serta membanggakan daripada harta apapun yang ia miliki. Perbuatan itu sangat tercela dan buruk sekali, dan terkadang menimpa anak daripada orang baik yang tidak mengetahui tentang hakikat ilmu agama. Tanda-tanda orang sombong adalah suka mengungguli orang lain, menunjukkan dirinya lebih tinggi, ingin memimpin dimanapun dia berada, berjalan dengan gaya yang sombong, tidak rela apabila perkataannya disanggah. Pokoknya apa ujarinya harus itu. Maksudnya, kalau dibahas orang, ada mau menerima, walaupun ini salah. Ini adalah tanda-tanda kesombongan. Tanda-tanda kesombongan. Barang siapa yang membanggakan dirinya kepada orang lain, maka lenyaplah keberkahan daripada dirinya. Karena mereka dulunya tidak suka membanggakan dan menyombongkan diri kepada orang lain. Andai kata mereka melakukan itu, maka hilanglah keutamaan yang mereka miliki. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dilapatkan oleh amalnya, ia pun tidak bisa dipercepat oleh keutamaan dirinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Fatimah binti Muhammad, hai Saniyah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak bisa menolongmu terhadap hukuman Allah sedikit pun. Selamatkan dirimu dari api neraka dengan amal-amal yang kau kerjakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang Arab atas orang Azam, kecuali dengan ketakwaan kepada Allah. Kamu sekalian berasal dari Adam, dan Adam berasal daripada tanah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya kalian patut kita sombongkan. Apa aja siapapun diri kita, apapun yang kita miliki, setinggi apapun kita sekolah, sebanyak apapun harta yang kita miliki, semulia apapun kedudukan kita di kalangan manusia, ada patut kita menyombongkan diri, karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah orang-orang berhenti membanggakan diri mereka atau akan menjadi lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada seekor kumbang dihinakan oleh Allah. Maka keutamaan dan kemuliaan hati tergantung pada ketakwaan, bukan pada apa-apa yang ia miliki. Ibadah, ilmu, bukan pada itu, melainkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Seandainya ada manusia yang paling bertakwa, paling alim, paling banyak ibadah, serta di antara orang-orang, kemudian ia menyombongkan diri kepada orang banyak dan membanggakan dirinya di hadapan mereka, niscaya Allah membatalkan ketakwaan dan ibadahnya. Kalau seandainya orang ini paling takwa, sudah. Paling alim sudah, paling banyak amalnya. Lalu ada kesombongan menyombongkan diri karena merasa dirinya paling-paling segalanya tadi. Maka Allah batalkan, tidak Allah terima segala apa yang dilakukannya. Maka bagaimana pula orang bodoh yang menyimpang dan menyombongkan kepada orang-orang dengan ketakwaan orang lain. Atau kebaikan yang telah dilakukan bapak-bapak dan kakeknya. Artinya, abahnya, kainya dulu, orang-orang baik, ini ada pernah berbuat baik, tapi membanggakan bagi yang kulitan aja. Tuh, masih ingin tulang abahku hari, misalnya. Yang ada abahku masih ingin, kadang-kadang masih ingin, misalnya. Padahal dirinya tidak cenderung kepada kebaikan. Hanya membanggakan apa-apa yang telah ditinggalkan oleh orang-orang baik sebelumnya. Bukankah ini menunjukkan kebodohan yang besar dan kedungan yang sangat? Kebaikan seluruhnya terdapat di dalam sikap rendah hati, khusyuk dan tunduk kepada Allah. Kalau kita alim, baik kepada Allah. Kenapa Karena kealiman kita apabila membuat kita bangga, membuat kita sombong di hadapan orang lain, maka kealiman kita, ilmu kita akan dicabut barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata yang paling baik daripada seorang yang berilmu adalah aku tidak tahu. Ini kata-kata yang paling baik. Apabila sesuatu itu tidak mendatangkan manfaat. Lain hal dalam masalah mengajarkan ilmunya. Jadi kalau orang mau boleh berdebat segala macam, baik kepada ada tahu, ini kalau kita amin. Apabila kita berharta, lebih baik kita menunjukkan bahwa kita pun membutuhkan seperti apa yang orang lain butuhkan, walaupun kita berlebihan untuk harta misalnya, yang sombong. Cara ibaratnya itu duit 10-20 ribu orang berani lagi, jangan menyombongkan diri, ini aku duit jenuh buangan, jangan. Apalagi dalam hal keduniawian, ibadah kita pun jangan dilihat oleh orang lain. Kalau kawan kita beribadah itu jangan dengan paku orang. Kenapa? Karena apabila ada yang mengetahui, kemudian orang membicarakan tentang ibadah kita yang banyak, dikhawatirkan akan menimbulkan sifat sombong di dalam hati kita. Ini harus kita jaga. Apabila sudah ada sifat-sifat ini di dalam hati, membuanginya, membersihkannya sangatlah sulit. Sangat sulit. Mengotorinya hanya dengan sesaat, hanya dengan sifat sombong sedikit, membersihkannya tidak bisa dilakukan dengan ibadah walaupun bertahun-tahun lamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menitikkan rendah hati, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Siapa yang menyombongkan diri, maka Allah akan menghinakannya. Suka menyombongkan diri dan tidak menyukai kemasyhuran maupun penonjolan diri adalah akhlak orang mukmin yang saleh. Jadi menyembunyikan diri, tidak menyukai kemasyhuran maupun tidak menonjolkan diri adalah akhlak daripada orang mukmin yang saleh. Begitu pula dalam memilih tempat di majelis, pakaian, makanan dan kenikmatan dunia lainnya, maka perhatikanlah hal tersebut wahai orang-orang yang beriman. Artinya jangan duduk di majelis itu di belakang aja duduk. Walaupun pantas duduk di muka, Allah yang akan memuliakan apabila kita merendahkan diri. Apabila kita sudah meninggikan diri kita, Allah tidak akan mengangkat. Allah akan merendahkan kita. Jadi, sifat-sifat sombong, sifat-sifat tercela ini adalah merupakan penyakit yang tumbuh di dalam hati. Dan banyak lagi penyakit-penyakit hati yang akan kita bahas. Sifat sombong ini tadi merupakan sifat warisan iblis, sifat warisan syaitan, yang mana inilah yang menyebabkan seorang malaikat yang mulia dilaknat oleh Allah, dijadikan iblis dan ditakdirkan untuk kekal selama-lamanya dalam neraka. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Jika ini bisa terjadi kepada seorang malaikat yang mulia, malaikat yang tinggi derajatnya, maka bagaimana dengan kita manusia yang penuh dengan kesalahan, dosa dan kekhilafan di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi hati kita daripada sifat sombong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, menurunkan cahayanya ke dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. إلى حضرة شيخ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا ثم إلى مصنف هذا الكتاب رحمه الله بن عمر الحداد وإلى حضرة النبي الشريف فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad.